Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum ikhwan ahlat anzakumullah. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Daruratu Fahmi Al-Kitabi wa Sunnati bi Fahmi As-Salaf As-Salih. Kitab tentang pentingnya pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan pemahaman Salaf As-Salih. Ini ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Marzuq hafizahullah. Kita masuk pada halaman yang kelima. As-salafu hum afqahul ummati. Salaf itu adalah, mereka adalah orang yang paling faham. Orang-orang yang paling faham. Qala Syafi'i rahimahullah, artinya afqahul ummati, orang yang paling faham tentang agama. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah yang meninggal tahun 204 Hijriah, beliau mengatakan, وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد أي ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا سنه وعرفوا سنته وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وامر وآراؤهم احمد واولى بنا من راينا عند انفسنا ولم نخرج عن اقاويلهم وان قال احدهم ولم يخالفه ghairuhu akhadna biqawlihi. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, waqad athnallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jal, Allah tabaraka wa ta'ala telah benar-benar memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an, wa Taurat, di dalam Taurat, wal Injil, dan Injil. Adaw ilaina sunana Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah menyampaikan kepada kita sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahaduhu, dan mereka benar-benar menyaksikannya. Wal wahyu yanzilu, dan wahyu kalamullah itu yanzilu alaihi. Wal wahyu, wahyu itu yanzilu alaihi, turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimu ma arada, dan mereka mengetahui apa yang Rasulullah SAW kehendaki. Wa arafu sunnatahu, dan mereka pun mengetahui apa yang menjadi sunnahnya Rasulullah SAW. Wa hum fauqana fi kulli ilmin wa istihadin wa wara'in, dan mereka para sahabat itu di atas kami. Fi kulli ilmin, di setiap ilmu, wa istihadin, dan juga istihad, wa wara'in, dan wara'. Jadi semua ilmu, semua istihad mereka, semua kewaraan mereka itu di atas kami. Artinya di atasnya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan apalagi pada zaman kita. Wa aqlin wa amrin, baik berupa juga di atas akal mereka, di atas kami, dan perkara mereka pun di atas kami. Sehingga wa ara'uhum ahmadu, dan pemikiran-pemikiran mereka itu aku memujinya. Wa aula bina min ra'yina 'inda anfusina, dan itu jauh lebih utama daripada pemikiran kita. Artinya apa yang kita pikirkan itu adalah di bawah mereka. Pemikiran mereka jauh lebih utama untuk dijadikan pegangan daripada pemikiran kita. Pemikiran Imam Syafi'i rahimahullah. Walam nafruj an aqawilihim, dan kami pun tidak akan keluar dari apa yang menjadi rambu-rambu perkataan mereka, pendapat mereka. Wa in qala ahaduhum, seandainya ada dari mereka berkata, seorang dari para sahabat berkata, walam yukhalifhu ghairuhu, dan tidak ada yang menyelisihinya selain beliau, selainnya, akhadna biqalihi, maka kami ambil pendapatnya. Jadi kalau ada sahabat, satu sahabat berpendapat, sedangkan sahabat yang lainnya tidak ada yang mengingkarinya, maka kita mengambil perkataannya. Ini apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Inna ahla sunnati wal hadithi al-mustaghillina bi ilmi rasuli sallallahu alaihi wasallam wa 'alima bitanatahu min ashabihi hum a'lamun nasi bihadal mawruzi fatakunu ahwaluhum fi diyanati ilman wa fahwan wa amalan wa i'tiqadan laha thiqaluha wa i'tibaruha fi fahmi muradillahi wa rasulihi kana al-akhdu bil fatwa as-sahfiyyati wal athar as-salafiyyati awla min ara'il mutaakhirin wa fatawihim." Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Ibnu Qayyim rahimahullah wafat tahun 751 Hijriah, beliau berkata rahimahullah, "Inna ahla sunnati wal hadithi al-mustaghilina bi ilmi rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ilmi bitanatihi min ashabihi hum a'lamun nasi bihadal mawruthi fatakunu ahwaluhum fid diyanati ilman wa fahman wa amalan wa i'tiqadan laha thiqaluha wa i'tibaruha fi fahmi muradillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa lihada kana al-akhdhu bil fatawa as-sahabiyyati wal athari as-salafiyyati awla min ara'il mutaakhirina wa fatawihim." Wa qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah, dan telah berkata Ibnu Qayyim rahimahullah yang meninggal tahun 751 Hijriah, "Inna ahla sunnati wal hadithi al-mustaghilina bi ilmi rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ilmi bitanatihi min ashabihi hum a'lamun nasi bihadal mawruthi fatakunu ahwaluhum fid diyanati ilman wa fahman wa amalan wa i'tiqadan laha thiqaluha wa i'tibaruha fi fahmi muradillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa lihada kana al-akhdhu bil fatawa as-sahabiyyati wal athari as-salafiyyati awla min ara'il mutaakhirina wa fatawihim." Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, yang meninggal tahun 751 Hijriah, "Inna ahla sunnati wal hadithi al-mustaghilina bi ilmi rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ilmi bitanatihi min ashabihi hum a'lamun nasi bihadal mawruthi fatakunu ahwaluhum fid diyanati ilman wa fahman wa amalan wa i'tiqadan laha thiqaluha wa i'tibaruha fi fahmil muradillahi wa rasulihi wa lihada kana al-akhdu bil fatawa sahabiyyati wal athar risalafiyyati awla min ara'il mutaakhirina wa fatawihim." Ibnu Qayyim rahimahullah yang meninggal tahun 751 Hijriah mengatakan, "Inna ahla sunnati wal hadithi al-mustaghilina bi ilmi rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ilmi bitanatihi min ashabihi hum a'lamun nasi bihadal mawruthi." Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sesungguhnya ahlu sunnah dan hadith yang mereka sibuk berkecimpung dalam ilmu Rasulullah SAW dan ilmu apa yang menjadi cakupannya dari para sahabat, mereka adalah orang yang paling faham, orang yang paling faham terhadap apa yang diwariskan. Para sahabat ini adalah orang yang paling faham tentang apa yang diwariskan dari Nabi SAW. Sehingga fatakunu ahwaluhum fid diyanati ilman wa fahman wa amalan. Sehingga kondisi-kondisi mereka, apa yang menjadi kondisi mereka di dalam agama, artinya sikap mereka, tarjihnya mereka terhadap agama ini dianggap sebagai ilman wa fahman, ilmu dan pemahaman, wa amalan dan juga termasuk amalan, wa i'tiqadan, juga keyakinan laha terhadap apa yang diwariskan dari Nabi SAW di dalam bagi sunnah itu, bagi sunnah Nabi SAW itu, thiqaluha i'tibaruha fi fahmi muradillahi wa rasulih. Apa yang dilakukan? Jadi wa amalan wa i'tiqadan laha. Jadi cakupan apa yang ada di dalam kondisi-kondisi mereka di dalam agama ini, itu dianggap ilmu, juga pemahaman, amalan, keyakinan, dan juga siqaluha wa itibaruha, yang kekuatan dalam merojihkan dari suatu perkara dan ungkapan-ungkapan mereka di dalam memahami apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu mereka lebih faham, lebih mumpuni. Walihada kana al-akhdhu bil fatawa sahabiyyati, maka mengambil fatwa para sahabat itu, wal athari salafiyyati, dan athar itu apa saja yang dikatakan, apa saja yang dilakukan oleh para salaf soleh terdahulu, itu aula min ara'il mutaakhirina wa fatawihim. Mereka itu mengambil, ya, orang mengambil fatwa sahabiyah atau perkataan-perkataan salaf soleh terdahulu itu jauh lebih utama daripada mengambil pendapat-pendapat orang-orang belakangan dan fatwa-fatwanya mereka, fatwa-fatwanya orang-orang ulama-ulama belakangan. Jim, as-salafu a'lamu bil Qur'anil Karim. Salaf itu mereka lebih orang yang paling faham tentang Al-Qur'an Karim. Li'annahu, karena Al-Qur'an itu adalah nuzila bilisanihim, diturunkan dengan lisannya mereka. Wahum afsahul arabi lisanan, mereka itu adalah yang paling fasih bahasa Arabnya. Walidhalika lam yabtadi'u fi dinihim, sehingga mereka itu tidak melakukan sesuatu yang baru, kebid'ahan di dalam agama mereka, syai'an, sesuatu apapun. Waqala Suyuti rahimahullah, Imam Suyuti rahimahullah berkata, Qala Suyuti rahimahullah, waqad wajadtu السلف قبل الشافعي أشاروا إلى ما أشار إليه من أن سبب الابتداء هو الجهل بلسان العرب. جيم di sini. السلف أعلم بالقرآن الكريم. Salaf ini orang yang paling tahu tentang Al-Quran Karim. لأنه نزل بلسانهم. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan lisannya mereka. وهم أفصح العربي لسانا. Dan mereka itu lisannya asli Arab yang paling fasih. Walidzalika, dan oleh karena itu, lam yabtadi'u fi dinihim syai'an, mereka itu tidak membuat sesuatu yang baru, bid'ah yang baru dalam agama mereka, sesuatu apapun. Qala Suyuti rahimahullah, Imam Suyuti, Jaluddin As-Suyuti rahimahullah, meninggal tahun 911. Waqad wajadtu salafa, aku mendapatkan salaf qabla Syafi'i, sebelum Imam Syafi'i rahimahullah, asyaru ila ma asyara ilaihi min asbabil ibtidai. Jadi Imam Qala Suyuti rahimahullah, Imam Suyuti rahimahullah mengatakan, yang meninggal tahun 911, Imam Suyuti rahimahullah mempunyai nama Jalaluddin As-Suyuti, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Suyuti, meninggal tahun 911. Dia mempunyai kitab banyak, salah satunya Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan banyak lagi kitab-kitabnya yang ditulis oleh beliau rahimahullah. Beliau berkata, waqad wajadtu salafa qabla Syafi'i, aku mendapati salaf sebelum Syafi'i rahimahullah, asyaru, mereka memberikan isyarat, ila ma asyara ilaihi, apa yang telah beliau berikan isyarat, min anna sababal ibtidai, bahwasanya sebab terjadinya ibtida, terjadinya bid'ah di dalam agama ini, wal jahlu bilisanin arab, yaitu jahl, bodoh terhadap bahasa Arab, lisanin arab. Dal ini diambil dari penjelasan Imam As-Suyuti rahimahullah. Kemudian dal, as-salafu a'lamu bitafsiril Qur'anil Karim, salaf itu yang paling faham, paling tahu tentang tafsir Al-Quran Al-Karim. Li'annahum a'lamu bilughatihi, karena mereka itu adalah orang yang paling tahu tentang bahasa Arab, bahasanya Al-Quran. Wa ahrasu ala ma'rifati tafsirihi wa hifdihi wa ta'allumihi, dan yang paling semangat dalam mengetahui tafsirnya, menghafalkannya, pengajarannya, Walihada kana min ahsani turuki tafsir al-Qur'ani ba'da al-Qur'ani wa ba'da sunnati huwa tafsiru bi aqwali sahabati wa tabi'in. Oleh karena itu, yang paling bagus metode dalam menafsirkan Al-Qur'an setelah Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an setelah ditafsirkan dengan sunnah, Al-Qur'an ditafsirkan dengan perkataan para sahabat dan tabi'in. Qala al-Hakim, Imam Hakim berkata di dalam kitabnya Al-Mustadrak, Imam Hakim rahimahullah meninggal tahun 405 Hijriah. Beliau berkata, "Li'lamat thalibu, agar diketahui oleh penuntut hadal ilmi, penuntut ilmu ini, anna tafsir sahabi, bahwasanya tafsiran seorang sahabat, alladhi syahid al-wahya, yang dia menyaksikan wahyu, wa tanzila, dan turunnya, inda syekhaini, di samping syekhaini, di samping Imam Bukhari dan Muslim, hadithun musnadun, dianggap sebagai hadith musnad." Ini dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihaini oleh Imam Abu Abdullah Hakim Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamadawai bin Nu'aim bin At-Tahaman Nasaiburi, ma'ruf bi Ibnil Bai', bi Ibnil Bai'. Ini ditulis oleh Imam. Kemudian qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lil Khawarij. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang meninggal tahun 68 Hijriah, beliau berkata tentang Khawarij, "Ji'tukum min indi ashabi Rasulullah SAW." Aku itu datang dari golongan sahabat Rasulullah SAW. "Walaysa fikum minhum ahadan." Dan tidak ada dari kalian seorang pun termasuk golongan mereka. "Wa alaihim," dan kepada golongan sahabat itu, "nuzilal Qur'an." Itu diturunkan Al-Quran. "Wahum a'lamu bita'wilihi," dan mereka itu orang yang paling paham tentang takwilnya, takwilnya Al-Quran. Selesai halaman 5. InsyaAllah kita lanjutkan pada esok hari. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma salli Muhammad al-Mahmad sumalikum wa bihamdika asyadu adai dan ta'astafirka wa dublai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.